Benarkah kerajaan Arab Saudi membiayai atau memberi dana kepada ISIS? Ini lebih lucu lagi. Ya. ISIS sudah mengancam Saudi Arabia, masa didanai? Ini gimana? Dalam sebuah video rekaman, ya kan? Raja Abdullah waktu itu masih hidup dengan para ulama menganjurkan untuk menghasung masyarakat untuk apa namanya mewaspadai gerakan ISIS. Ada videonya. Dan bahkan dengan keras ketika ada ulama-ulama di situ yang kurang berani bersuara, kata Raja Abdullah, kalian ini malas. Ya. Kalian ini malas. Kalau saya masih muda, saya akan terdepan di sana. Kata Raja Abdullah di perbatasan. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau.